والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد. قال رحمه الله الآية يعني قوله تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. آية النجبة dikatakan sebagai pengantar tentang kehendak Allah mengubah arah kiblat, bahwa timur dan barat itu semua arah itu milik Allah, kepunyaan Allah. Seakan-akan kalau itu semua milik Allah, sebagaimana dalam ayat yang lalu, alam ta'lam annallaha lahu mulku samawati wal ardh, arah, semua arah, timur dan barat, utara, selatan, itu semuanya adalah milik Allah, adalah hak Allah untuk Allah merubah atau memerintahkan kemana hamba-hambanya menghadap dalam ibadah mereka, salat mereka. Ini sebagai, bisa dikatakan sebagai pengantar. Qalu na fa aina matwallu fa thamma wajhullah, kemanapun kamu menghadap maka di situ wajhullah. Innallaha wasi'un 'alim, sungguhnya Allah itu maha luas lagi maha mengetahui. Qala syekh rahimahullah ay walillahi al-masyriq wal maghrib, kepunyaan Allah, milik Allah timur dan barat. Khassahuma bi dzikri li'annahuma mahallul ayatil 'azimah, kenapa sering disebutkan dua ayat ini, dua arah ini, timur barat, dalam banyak ayat itu untuk apa disebutkan secara khusus, karena keduanya timur dan barat ini mahallul ayatil azimah, tempat tanda-tanda kebesaran Allah, kekuasaan Allah, keesaan Allah yang sangat besar, untuk menunjukkan bukti. Salah satunya nanti akan kita dapatkan di dalam ayat yang surat ini juga, ketika Nabiullah Ibrahim didebat oleh pembesar raja kaum masyarakatnya di mana beliau tinggal. Beliau mengatakan Rabbi alladhi yuhyi wa yumit. Sang raja mengatakan ana uhyi wa umit. Oleh Ibrahim, Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah menyebutkan dalam ayat tersebut, wa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib. Allah yang mendatangkan matahari, menerbitkan matahari dari timur, coba kamu terbitkan matahari dari barat. Ya arah sebalik, sebaliknya. Nah, itu diantaranya. Di annahuma mahallul ayat al-azimah, merupakan tempat ayat-ayat Allah yang sangat besar. Fahuma matali'ul anwar, keduanya adalah tempat terbitnya, tempat munculnya cahaya. Ini matahari, wa magharibuha, dan tempat terbenamnya matahari. Timur terbit dari timur, terbenam dari barat. Fa idza kana malikan laha, maka ketika Allah adalah malik, penguasa, pemilik bagi arah tersebut, kana malikan likulli jihad, berarti Allah juga adalah malik, pemilik, penguasa terhadap semua arah. Sehingga adalah hak Allah kemana dia memerintahkan hambanya untuk menghadap sebagai kiblat, kiblat mereka. Qaluhu fa aynama tuwallu, kemanapun kamu menghadap, wujuhakum, menghadapkan wajah-wajah kamu, minal jihad, ini ke arah mana saja, idza kana tawallikum iyaha bi amrih, jika perannya ini kamu menghadapnya, menghadapnya kamu ke arah tersebut itu adalah berdasarkan perintah Allah. Jadi artinya di sini beliau menggambarkan ini kemana saja kita menghadap dalam ibadah, baik itu karena perintah Allah, nah karena perintah Allah, atau yakni sebagai bentuk perubahan yang misalnya asal Nanti diceritakan oleh beliau di sini, misalnya ketika kamu diperintahkan untuk menghadap Ka'bah, setelah dahulunya itu kamu menghadap ke Baitul Maqdis, atau ketika kamu diperintahkan yaitu salat dalam keadaan bermukim, dalam keadaan safar, diperintahkan untuk menghadap kiblat tersebut. Ini ke arah mana saja. Nah, itu semua nanti diterangkan apa? Dilanjutkan dalam ayatnya berikutnya tadi, kalimat berikutnya fasamma wajhullah. Nah, kata beliau di sini, fa aina matwallu wujuhakum minal jihad, ke mana saja kamu memalingkan, menghadapkan wajah-wajah kamu di arah yang ada. Idza kana tawallikum iyyaha bi amri, misalnya kalau misalnya menghadapnya kamu ke arah tersebut karena perintah Allah, imma, misalnya di sini contohnya, an ya'murakum bi istiqbalil Ka'bah, ini Allah memerintahkan kamu untuk menghadap Ka'bah, ba'da an kuntum ma'murin bi istiqbalil Baitul Maqdis, setelah dahulunya kamu diperintah untuk menghadap Baitul Maqdis. Sampai beberapa waktunya, ini 16 bulan Rasulullah di Madinah, kemudian baru turun perintah untuk menghadapkan wajah beliau ke Ka'bah. Au tu'maruna bisalati fis-safar 'ala rahilati wa nahwiha, atau kamu diperintahkan salat dalam perjalanan di atas kendaraan atau yang semisalnya. Fa innal qiblah, maka sesungguhnya kiblat itu haitsuma tawajjahal 'abdu aw tashtabihal qiblah. Ini yang namanya kiblat adalah ke mana saja seorang hamba itu menghadap atau yang membuat dia tersamarkan. Ini artinya menurut pendapat dia, dalam keadaan dia sedang safar atau dalam keadaan dia apa, dalam perjalanan tidak tahu arah, atau di suatu tempat berhenti di sebuah tempat tapi dia tidak tahu ke mana arah kiblat, maka dia yakni menghadap haitsuma tawajjahal. Kiblatnya adalah kemana saja dia menghadap. Fayataharras salah nilaiha. Nah, dia artinya berusaha mengira-ngira dengan perkiraan yang tepat misalnya. Ya. Kita di sini, di negeri kita sendiri, bahkan di Solo ini sendiri, kadang-kadang sebagian kita masih apa namanya, kalau sudah keluar sedikit ke tempat lain, sudah bingung mana yang utara, mana yang selatan, mana yang barat, mana yang timur. Ya. Apalagi kalau misalnya enggak ada tanda, gelap di malam hari. Tapi dia seperti disebutkan oleh beliau di sini, ya taharras fala ilaiha. Ini dia berupaya untuk mencari, mengira-ngira minimal mungkin kesalahannya bahwa arahnya adalah ini. Karena dia merasa mungkin di timur, berarti kalau kita kiblat kita di Indonesia barat. Tapi kan enggak mesti juga ternyata. Kadang-kadang ada yang justru nanti menghadapnya ke arah selatan, muter-muter daerahnya sampai tempat ini arahnya kemana? Ternyata ke arah selatan. Nah, atau kadang-kadang nanti mungkin di daerah sebelah utara, justru dia mungkin menghadapnya, ke selatan, atau justru sebaliknya dia berada di selatan menghadapnya ke utara. Sangat mungkin itu terjadi. Qala summa yatabayyanu lahul khata'a, kemudian ternyata jelas dia mendapatkannya, ternyata terbukti setelah selesai ataupun setelah dia mendapatkan berita ternyata keliru. Aw yakunu ma'dzuran, artinya di sini apapun keadaan hamba tersebut, baik dia diperintahkan untuk menghadap kiblat seperti yang disebutkan oleh beliau di sini, ya, kembali menghadap Ka'bah, atau yakni setelah menghadap Baitul Maqdis, atau dia diperintahkan sholat baik itu dalam keadaan safar ataupun dalam dengan kendaraannya. Nah, maka kiblatnya adalah kemana saja dia menghadap. Nah, atau kadunam itu satu. Kemudian kalau misalnya dia tashtabihul kiblat, tersamarkan kiblat itu pada dirinya, artinya dia ragu kemana arah ini, maka dia yataharra. Nah, artinya berusaha memilih, mencari yang paling tepat, yang paling sedikit kesalahannya untuk dia mengarah ke sana dalam sholatnya. Kemudian ternyata keliru, maka tetap dia, ya nantinya tidak bersalah dalam masalah ini. Nanti disebutkan oleh beliau bahwa dia terhitung ma'zur. Qala aw yakunu ma'zuran bisalbin, Maksudnya di sini bisalbin, dia disalib. Ya, orang kadang-kadang ini dulu biasa, kalau misalnya kaum muslimin, bahkan ketika di Mekah, siapa? Ubaid bin Adi radhiyallahu anhu yang tertawan dalam peristiwa Bi'r Ma'unah, itu kan dia ditangkap oleh orang-orang Quraisy, dijual kepada orang-orang Quraisy, kemudian disalib dan dipalingkan wajahnya dari arah Ka'bah. Palingkan, dijauhkan, pokoknya jangan sampai dia menghadap Ka'bah. Dan juga itu selain bukan hanya sebagai kebanggaan orang-orang jahiliyah ketika itu, tapi juga perintah. Nah, kemudian dia dalam kondisi seperti ini, au marad, atau ketika dalam keadaan sakit. Sakit kadang-kadang dia kan enggak bisa bergerak untuk salat misalnya. Nah, salat terbaring, enggak bisa dia miring, enggak bisa dia mengharap ke arah kiblat. Wa nahu dzalik, atau keadaan-keadaan yang semisal itu yang membuat dia tidak mampu untuk melacak ke mana arah kiblat. Fa hadhil umur iman yakunal abdu fiha ma'zuran au ma'muran. Nah, dalam kondisi-kondisi ini semuanya hamba tersebut bisa dia dalam keadaan bisa dikatakan dia itu pada kondisi-kondisi seperti ini ma'zur, dia dimaafkan. Atau juga ma'mur, artinya ma'mur dia diperintah untuk mencari kalau misalnya dia tidak ada yang menghalangi yang menyulitkan dia. Nah, berusaha untuk dia taharrus, berupaya semaksimal mungkin untuk dia mencari yang lebih tepat. Nah, nah, dalam masalah ini mereka para ulama khilaf tentang ini dua keadaan dalam sholat wajib misalnya, apakah ini dia boleh? Kalau kondisi kita sekarang ini misalnya, kereta api, nggak mungkin bisa di stop setiap saat berhenti untuk kemudian kita turun sholat wajib, ya. Nah, walaupun memang di beberapa tempat memang mereka singgah beberapa waktu untuk ini kaum muslimin menunaikan sholat yang menjamak. Nah, kondisi-kondisi yang seperti itu kadang-kadang atau di pesawat yang nggak mungkin juga di stop, tapi walaupun itu juga ada kesempatan untuk kita, kalau di yang penerbangan-penerbangan jauh ke Timur Tengah misalnya, di beberapa pesawat sudah ada tempat untuk musola dan arahnya itu disesuaikan dengan laju terbangnya itu ke arah kiblat, sehingga orang yang sholat di dalam pesawat dia tetap menghadap kiblat. Nah, kata beliau, wa bi kulli hal, apapun juga keadaannya, famastuqbila jihatun minal jihad kharijatun an mulki rabbih. Tidak ada satupun arah yang dihadapi itu keluar dari kepemilikan kekuasaan Rabb-nya. Tidak mungkin ada yang artinya bukan milik Allah. Maka fasamma wajhullah. Di sana adalah wajhullah. Khilaf para ulama. Bahkan di kalangan Ahlus Sunnah juga berbeda. Beliau menyebutkan di sini makna di sini fihi itsbatul wajhi lillah subhanahu wa ta'ala. Ini dalil mengisbatkan sifat dzatiyah, ini sifat wajah Allah. Sifat wajah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun disebutkan oleh beliau alal wajhi la'iq bihi ta'ala, sesuai dengan keagungan dan kemuliaan kesempurnaan Allah. Tapi sebagian ulama yang lain, bahkan dalam sebagian risalahnya, Syekhul Islam menyebutkan sifat mawajhullah, yakni qiblat Allah. Kiblat, yang dimaksud di sini adalah kiblat. Walaupun jihad wajhu bisa memang punya turunan makna yang demikian. Nah, kalau wajah kan mungkin menurut beliau itu dari dalil yang lain. Tabaraka smu rabbika dzul jalali wal ikram. Tabarakallahu la ilaha illallah. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ala kulli hal, kalaupun mungkin beliau mengisbatkan di sini isbatul wajhi lillah dengan makna kalau misalnya diambil dari pengertian yang disebutkan oleh Syekhul Islam bahwa itu adalah kiblat Allah, ya, maka mungkin dari sisi dari dalil-dalil yang lain. Artinya mungkin dari apa istilahnya dalalah yang kita dapatkan apa dari beliau dalam terkait dengan faedah asma wa sifat, ada dalalah tadammun, ada dalalah apa mutabiqah, ada dalalah iltizam. Mungkin ini dari sisi iltizam, karena setiap orang yang sholat, setiap orang itu sholat, berarti dia menghadap kemana saja, berarti dia sedang berhadapan dengan Allah. Iya enggak? Yang disebutkan di dalam riwayat, ya, jika salah seorang dari kamu itu sholat, ini dilarang untuk buang ludah ke arah depan. Kenapa? Dia berhadapan dengan Allah. Dia berhadapan dengan Allah. Nah, berarti dia sedang berbincang, bermuajah dengan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dari sisi itu juga. Nah, beliau mengisbatkan di sini fatamma wajhullah. Wa anna lillahi wajhan, bahwa Allah memiliki wajah. Nah, la tusbihuhu alwujuh, yang tidak diserupai oleh wajah yang manapun. Dan itu merupakan kesempurnaan juga. Wajah tidak mesti itu adalah artinya apa namanya bisa di, ini apa namanya penyifatan ini menyifatkan sesuatu dengan wajah, bukan itu artinya makhluk saja dalam artian menunjukkan bahwa ini sifat itu adalah sifat makhluk, tidak. Tapi beliau menyebutkan di sini ala wajhil laiq bihi subhanahu wa taala, sesuai dengan keadaan Allah Subhanahu wa taala, zatnya yang maha sempurna. Berarti sifat-sifat yang disandangkan kepada Allah adalah sifat-sifat yang maha sempurna, tidak serupa dengan makhluk. Nah, kalau ini merupakan sebuah, kalau sifat wajah itu merupakan kesempurnaan dan itu menunjukkan jisim, kata mereka, ya, mereka menurut mereka yang menolak mengingkari Allah punya sifat wajah, berarti Allah itu punya jisim. Jisim itu bentuk wujud atau apa benda. Nah, tidak semua yang artinya punya wajah itu disifatkan memiliki wajah itu adalah berjisim. Seperti Allah menyebutkan di dalam ayatnya tentang orang-orang Yahudi, mereka mengatakan qalu aminu billadzi unzila 'alal ladina amanu wajhan nahar wa quru akhirah la'allahum yarji'un. Berimanlah kamu sama mereka, ya, berimanlah kamu kepada apa yang diimani oleh orang-orang yang beriman, wajhan nahar. Nahar apa? Siang. Bisa punya jisim? Tidak. Tapi Allah sebutkan sifat, punya sifat wajah. Apa itu wajah di situ? Nah, ini tergantung. Jadi menyandarkan satu sifat kepada satu apa namanya satu keterangan kepada apa? Disedekatkan kepada yang lain, itu tergantung pada tempat dia melekatnya. Kalau disandarkan kepada makhluk, maka itu adalah sifat makhluk. Kalau itu disandarkan kepada Allah, itu adalah sifat Allah, perbuatan-perbuatan Allah yang tentu tidak sama dengan sifat-sifat ataupun perbuatan-perbuatan makhluknya. Nah, ini seperti itu dengan semua sifat-sifat Allah yang dzatiyah maupun yang fi'liyah. Nah, la tusbihuhu al-wujuh, tidak diserupai oleh wajah-wajah yang manapun. Nah, mungkin kita contohkan itu kaki bukit dengan kaki langit, beda dengan kaki kursi, ya enggak? Nah, beda. Nah, sebetulnya baru makhluk. Nah, bagaimana dengan khaliknya? Enggak mungkin bisa disamakan. Nah, kalimat daraba memukul, nah, itu sebenarnya dalam konteks kalimat yang berbeda pula maknanya. Daraba lahum masalan, misalnya, enggak mungkin memukul untuk mereka seperumpamaan. Tapi maknanya apa? Membuat. Nah, ya, dorabtu ibnak, saya pukul anakmu. Dorabtu, enggak mungkin di situ membuat. Nah, ya, seperti ini yang harus dipahami. Allah Taala wasi'ul fadli wasifat al-wasi'. Jadikan oleh para ulama sebagai salah satu di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala al-husna, wasi'un. Maha luas, maha luas sifatnya. Maha luas karunianya, azimuha, paling besarnya, paling agungnya karunianya, maha ini sangat besar. Kemudian sifat-sifatnya juga sangat sifat-sifat yang maha agung, maha mulia. Alimun, dia maha mengetahui bisararikum, wa niyatikum, Dia Maha mengetahui semua rahasia kamu, rahasia-rahasia yang tersembunyi dalam benak kita, dalam pikiran kita, dalam hati kita, yang akan kita laksanakan ataupun yang sudah kita laksanakan, yang baru terencana. Nah, dan niat-niat itu, niat yang baik, hatta niat yang jelek pun juga tercatat diketahui oleh Allah. Ya, sampai masalah niat ini pun, nah, malaikat pun tidak tahu bagaimana menuliskannya, sampai mereka bertanya kepada Allah, bagaimana dengan niat-niat yang tersimpan di dalam hati kita. Maka sering hendaknya, terutama buat para talabah, ya, nah, jangan dibiarkan pikirannya kosong dengan pikiran-pikiran yang, nah, merusak, khayalan-khayalan yang merugikan dia. Nah, pikirkan hanya ini pelajaran-pelajaran yang bagaimana upaya dia untuk bisa tahsilul ilm, mendapatkan ilmu, bagaimana dia bisa untuk mendapatkan ini, terus dalam keadaan belajar taat kepada Allah, yang dia pikirkan. Nah, qala rahimahullah qauluhu ta'ala, ayat berikutnya, qalu wa qalu ittakhadallahu walada, mereka berkata, mereka di sini adalah kaum musyrikin, orang-orang Yahud, bagaimana nanti kata beliau, dan juga orang Nasara, mereka mengatakan Allah mengambil anak. Subhanah, maha suci Allah, ya, maha bersih Allah dari ucapan-ucapan mereka, tuduhan-tuduhan mereka. Bal bahkan lahu masis samawati wal ard, kepunyaan Allah semua yang ada di langit dan di bumi, sehingga Allah tidak butuh untuk mengambil anak. Allah sudah punya semuanya, kekayaan itu semua adalah milik Allah. Kullun lahu qanitun, dan semuanya tunduk kepada Allah. Badi'us samawati wal ard, Dia Maha mencipta langit-langit dan bumi. Wa idza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun. Kalau Allah mengendaki satu ketentuan, ketetapan, maka Dia cukup mengatakan kun, maka jadilah apa yang Dia inginkan. Qala rahimahullah, terakhir tadi ayat tadi, setelah alimun bisara'irikum wa niyatikum, kata beliau, fa min si'atihi wa ilmi, di antara luasnya keluasan Allah, maha luasnya Allah, karunianya, sifat-sifatnya dan ilmunya, wasa'alakumul amra, Allah lapangkan pula untuk kamu urusan. Jadi seperti dalam kondisi tadi yang diterangkan oleh beliau, ada apa namanya yang sudah kita lewati dalam pelajaran qawaid, ya, al-masyaqqah tajlibu taysir, al-masyaqqah tajlibu taysir, suatu yang hal yang sulit itu bisa mendatangkan kemudahan. Tidak bisa kita menghadap dengan pasti kemana arah kiblat, dikira-kira, dan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, atau dalam ayat yang lain, fattaqullah mastata'tum, nah, bertakwalah kepada Allah semampu kamu. Tidak bisa bergerak, tidak bisa dia mengetahui arah kiblat salat sebagaimana dia keadaannya. Nah, kalau nanti apa, kalau sebagian ulama, ya, dan apa terkait dengan fikihnya, ketika mungkin kalau misal dalam kondisi dia sudah selesai mengerjakan sholat fardu tersebut, ternyata kiblatnya keliru, kalau masih ada waktu dia ulangi, kata sebagian mereka. Yang lain mengatakan tidak, ya, ini pendapat-pendapat khilafiyah di dalam masalah fikih. Nah, juga terkait dengan apa, wasa'alakumul amra, banyak hal, ya, yang tadinya sulit itu menjadi mudah. Seperti kaidah, termasuk dalam kaidah itu juga, masyak al masyak kata jilbut taisir, idza dhaqat ittasa'a, suatu urusan permasalahan kalau dia sudah menjadi semakin sulit, itu justru dia meluas, artinya selalu ada jalan keluarnya. Wa qabila minkumul ma'mur, dan Allah menerima dari kamu apa-apa yang ini kamu kerjakan dari perintah Allah, walaupun sedikit, walaupun mungkin itu keliru kita mengerjakannya. Nah, falahul hamdu wasyukru, maka bagi Allah segala puji yang telah memudahkan dan memberikan kita semua keringanan, kan, kesenangan. Nah, wasyukru, dan syukur dengan mengerjakan dan apa namanya menggunakan nikmat-nikmat tersebut, karunia tersebut, untuk semakin taat kepada Allah. Qala rahimahullah alayatan, yang ayat tadi, wa qalu, yani al-yahud wal nasara wal musyrikun, mereka mengatakan Allah itu punya anak. Wa kullu man qala dzalik, dan semua orang yang mengatakan seperti ini, yani ittakhadallahu walada, Allah punya anak. kaum musyrikin, apa kata mereka? Malaikah banatullah. Kata mereka, ta'alallahu amma yaqulun. Nah, orang-orang Nasara mereka mengatakan, Isa. Orang Yahudi mengatakan, Uzair bin Umar. Ta'alallahu amma yaqulun. Fanasabuhu ila ma la yaliqu bijalalih. Mereka menisbahkan, menyandarkan kepada Allah apa yang tidak layak bagi Allah. Padahal kalau di kalangan manusia, jadi dengan kaidah yang telah kita lewati ya dalam pelajaran Tauhidul Mutlak, semua yang kesempurnaan pada makhluk Allah min babi aula. Allah lebih berhak untuk menyandang kesempurnaan tersebut. Punya anak kesempurnaan makhluk. Sempurna. Satu sisi sempurna. Ya. Kelebihan. Tapi satu sisi itu adalah kekurangan. Kenapa? Hajat. Dia butuh kepada anak. Untuk apa? Nyambung keberadaan dia, eksistensi dia. Ya. Bahwa zat pulang masih ada. Ini yang, nah, dulu dia pernah ada. Ini asarnya, anak-anaknya. Apalagi kalau waladun salih. Ya. Nah, luar biasa asarnya sampai dia meninggal dunia. Nah ini, nah itu dalam hal seperti ini, kalau misalnya kita dengan kaidah itu, kita katakan bahwa kalau anak itu merupakan kesempurnaan bagi manusia, tapi bukan tidak bagi Allah. Kenapa? Anak itu adalah hajat seseorang dan Allah tidak punya hajat. Allah ghaniyun 'anil 'alamin. Allah tidak butuh terhadap alam ini. Allah tidak butuh anak, tidak butuh istri, tidak butuh orang tua. Lam yalid wa lam yulad. Tidak mempunyai anak dan tidak pula diperanakkan. Fanasabuhu ilama la yaliqu bijalalihi. Mereka menisbahkan Allah kepada sesuatu yang tidak layak bagi Allah. Wa asau kullal isaah. Mengganggu, betul-betul berbuat jelek dengan sebenar-benar kejelekan. Wa zalamu anfusahum, dan mendzalimi, mereka mendzalimi diri sendiri. Artinya mereka, perbuatan kedurhakaan mereka seperti itu tidak menodai dan merusak, menjatuhkan kemuliaan Allah sama sekali. Yang rugi justru diri mereka. Maka dikatakan di sini oleh beliau juga dalam ayat-ayat yang lainnya tentang perbuatan-perbuatan manusia. Nah, wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun. Mereka tidak mendzalimi kami. Tidak kalaupun makna asal zalim itu mengurangi, mereka tidak mengurangi kemuliaan Allah. Seperti dalam hadis qudsi itu, Abu Dzar. Ya. Nah, innakum lam tablughu durri fatadurruni. Kalian enggak bisa mencapai titik yang untuk memudaratkan aku, kata Allah. Begitu juga sebelumnya memberikan manfaat kepada Allah, tidak. Maka kemudian dalam akhir hadis itu Allah menyebutkan, innama hiya a'malukum uhsikum iyah. Ya, wasihalakum tsumma wafihum wa fikum iyahan. Nah, itu semua adalah amalan kamu, perbuatan-perbuatan kamu yang aku catat untuk kamu dan aku sempurnakan balasannya untuk kamu. Faman wajada khairan fal yahmadillah, waman wajada ghaira dzalik fala yaluman illa nafsah. Nah ini wahwa ta'ala, dan dia Allah Subhanahu wa ta'ala sabirun ala dzalika minhum. Wala ahadun asbar anil adzan sami'ahu minallah. Kama qala alaihi salatu wassalam. Tidak ada satupun yang lebih sabar terhadap gangguan yang didengarnya dibandingkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mereka dalam riwayat disebutkan, mereka yu'dhini ibnu Adam. Bani Adam menyakiti aku, mengganggu aku, kata Allah. Apa yang ditimpakan? Mereka mengatakan, aku punya anak. Ya, subhanallah. Ta'ala Allahu amma yaqulun. Tapi setelah itu pun, qad halima alaihim. Ternyata Allah halim kepada mereka. Apa halimnya? Allah tahan murka dan azabnya terhadap mereka. Bahkan dalam sebagian ayat, sudah seperti itu tuduhan mereka kepada Allah, mereka masih dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Afalayatubuna wa yastaghfirun. Kenapa mereka tidak minta ampun, bertaubat kepada Allah dan minta ampun dari ucapan-ucapan mereka yang luar biasa, yang Allah katakan takadus samawati yatafattarna wa takhiru jibalu. Nah, ya, sampai pecah langit dan runtuh. Yani gunung-gunung itu mendengar, mereka mengatakan Allah wa nabit, ya, mereka mengatakan Allah punya anak. Ucapan yang luar biasa kejinya dan kotornya, jahatnya. Ucapan yang sangat jahat, ucapan yang sangat jelek. Mereka mengatakan Allah punya anak. Ta'ala Allahumma yaqulun. Sampai-sampai bumi belah ataupun yang langit terpecah dan gunung-gunung mau runtuh mendengar kalimat-kalimat itu. Tapi toh Allah masih memanggil mereka untuk bertaubat dan mohon ampun. Menunjukkan halimnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa afahum, Allah maafkan mereka, Allah berikan kesehatan kepada mereka. Wa razaqahum ma'atana qusihim iya. Bahkan Allah beri rezeki mereka bersamaan dengan sikap mereka yang kurang, selalu merendahkan, selalu kurang di dalam memenuhi hak-hak Allah. Ini kita semua manusia. Nah, betapa banyaknya ini kemaksiatan kita yang naik ke langit. Seringnya kedurhakaan dan dosa kita sampai menyentuh langit. Dan Allah masih mengucurkan rahmatnya kepada kita. Masih memberikan kekuatan, kesehatan kepada kita. Rezeki kita cukup dari mana-mana dapat. Bisa makan, bisa tidur, bisa. Nah, halimnya Allah. Dan Allah sudah nyatakan, lau yu'akhiduhum bima kasabu ma taraka 'ala dhahriha min dabbah. Kalau Allah mau menghukum manusia karena dosa-dosa mereka, tidak ada lagi yang tinggal di atas tanah ini satu pun. Tidak ada yang tersisa. Nah, ketika kedzaliman dan kemaksiatan itu sudah memuncak, maka Allah ratakan azab. Ya, gempa bumi, ya, tanah yang amblas, menelan orang-orang yang penduduk yang di atasnya. Nah, ya, banjir. Itu semua adalah akibat dari dosa dan kemaksiatan. Kita yang terluka, kita yang sakit, pusing. Nah, perbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah. Mudah-mudahan itu sebagai teguran, kafarah. Ada hal-hal yang kita yang tidak cukup taubat dan istighfar kita, sehingga Allah berikan sesuatu untuk membersihkan kita dari kesalahan-kesalahan tersebut. Nah, kalau terkait dengan bencana-bencana alam, kita dapatkan mereka orang-orang yang nama murid-murid orang-orang Yahud itu selalu mengatakan, bagaimana dengan orang-orang ini, ucapan-ucapan bahwa gempa bumi, bencana alam itu adalah sebagai azab, itu kan menambah penderitaan mereka. Kalau menurut omongan kamu itu sebagai azab, apa namanya, yang mereka tidak berdosa, anggaplah azab tersebut menimpa mereka, mempercepat mereka ke dalam surga. Satu sisi. Tapi siapa yang tahu keadaan mereka? Bahkan di zaman Rasulullah SAW ketika meninggal dunia seorang bayi muslimin, Bunda Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, titik di antara burung-burung titik surga. Siapa yang kenapa kamu memastikan? Siapa yang tahu apa yang dia diperbuatnya? Nah, jangan mati memastikan. Walaupun dia memang kita berharap bayi-bayi kaum muslimin itu memang mereka disebutkan sebagai pelayan-pelayan surga nantinya. Bahkan juga anak-anak kaum musyrikin yang mati sebelum baliknya. Nah, ya. Ala kulli hal, juga Allah menyebutkan di dalam ayat yang lain bahwa supaya kita waspadai adab yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja, dan nantinya kan dia ini ketika nanti dibangkitkan itu semuanya dibangkitkan berdasarkan niatnya. Kaum mukminin itu sebagai pembersih buat mereka atas kesalahan-kesalahan mereka. Orang-orang kafir, orang-orang durhaka itu sebagai adab yang pendahuluannya. Mungkin diadab lagi nanti mereka di dalam kuburnya, ya. Sebagaimana kata Ibnu Qayyim rahimahullah, innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Jangan kamu bayangkan itu cuma di akhirat. Jangan merasa itu hanya keadaan di akhirat. Di dunia, di dalam barzakh, juga di akhirat. Nah, penyempurnaannya, lengkapnya itu adalah di akhirat. Qala rahimahullah. Nah, dalam keadaan seperti itu manusia kita kurang di dalam melaksanakan memenuhi hak Allah, masih Allah berikan kesempatan kepada kita, masih ada yang mengingatkan kita, membuat kita apa namanya, Allah turunkan mungkin teguran-teguran buat kita sehingga kita semestinya bersadar, bukan semakin kasat kulubuna, bukan semakin kaku kasar kesat dan beku hati kita, tidak lagi mau tunduk. Qala rahimahullah subhanahu ay tanazzaha wa taqaddasa, maha suci Allah, maha bersih dari an kulli ma wasafahu bihi al-musyrikun wadh-dhalimun mimma la yaliqu bi jalali. Allah maha bersih, Allah maha suci dari semua yang disifatkan, yang disandarkan kepada Allah dari orang-orang musyrikin dan orang-orang zalim, dari hal-hal yang tidak layak bagi Allah subhanahu wa ta'ala, yang tidak sesuai dengan kemuliaan Allah. Fasubhana man lahul kamalul mutlak, maha suci zat yang miliknya lah kesempurnaan yang mutlak, min jami'il wujuh, dari semua sisi. Alladhi la ya'tarihi naqsun biwajihin minal wujuh, yang tidak dihinggapi kekurangan dari sisi manapun. Ini Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana mungkin dia punya anak? Bagaimana mungkin manjing bagi angkatnya menyatu dengan Allah, sesuatu yang sifatnya makhluk? Tidak akan mungkin. Wa ma raddihi liqaulihim, maknanya seiring dengan Allah membantah ucapan-ucapan mereka itu, aqamal hujjah, Allah tegakkan hujjah, wal barahin wal burhan ala tanzihihi an dzalik, bersihnya Allah dari tuduhan-tuduhan mereka. Faqala ballahu ma fis samawati wal ard, miliknya lah semua yang ada di langit dan di bumi. Ini jami'uhum mulkuhu, milkuhu. Semuanya adalah kerajaan Allah, di bawah kekuasaan Allah. Semuanya adalah milkuhu, milik Allah, kepunyaan Allah. Wa abiduhu, semuanya adalah hamba Allah. Dia menciptakan semuanya. Ya tasarrafu fihim tasarrufal malik bil mamalik. Dia berbuat pada mereka seperti perbuatan pemilik terhadap apa yang dimilikinya. Allah mengatur, Allah mau memberikan, Allah mencabut nikmat dari satu makhluknya, menimpakan balak kepadanya, itu punya Allah. Allah tidak apa? Allah tidak zalim. Wahum qanitun, dan mereka semua tunduk lahu, kepada Allah. Musakharuna tahta tadbirihi, diatur di bawah kendali keaturan-aturan Allah. Faidha kanu kulluhum abiduhu, faidha kanu kulluhum abiduhu, kalau semuanya itu adalah hamba Allah, muftaqirina ilaihi, butuh, berhajat, bergantung kepada Allah, dan tidak ada satupun yang tidak bergantung pada Allah. Wa huwa ghaniyun anhum, sedangkan Allah tidak butuh kepada mereka, sedangkan Allah tidak bergantung kepada mereka. Fakaifa yakunu minhum ahadun yakunu lahu walad, bagaimana mungkin ada di antara mereka satu yang itu menjadi anak bagi Allah? Allah tidak butuh kepada anak, Allah tidak butuh kepada istri, Allah tidak butuh kepada orang tua yang melahirkannya. Wal walad la buddan yakuna min jinsi walidihi, sedangkan anak mesti dia adalah sejenis dengan bapaknya. Li'annahu juz'un minhu, karena dia merupakan bagiannya. Allah zat yang maha sempurna. Bagaimana mungkin ada satu jenis makhluknya yang kemudian disandarkan kepada Allah sebagai putra Allah Ta'ala, Allah ma yaqulun. Yang apalagi ungkapan-ungkapan Ibnu Qayyim rahimahullah ketika membantah mereka yang menyatakan Allah itu punya anak, itu luar biasa. Ya, kalau mereka berakal, mungkin memang bagian mereka yang dulu mungkin kata Bu Jawan ceritakan. Kemudian beriman. Ya, setelah mungkin membaca ataupun dialog dengan Ibnu Qayyim, itu beliau tulis dalam Hidayatul Hayarah. Qala wallahu ta'ala al-malik al-qahir. Jadi Allah Ta'ala adalah maharaja, maha pemilik, al-qahir, yang memaksa mengalahkan segala sesuatu. Wa antumul mamlukun wal muqahharun al-maqhurun. Sedangkan kamu semua, kita semua, makhluk-makhluk ini adalah milik Allah, yang dikuasainya, yang dikalahkannya, yang dipaksa oleh ketentuan-ketentuan Allah. Wa huwal ghani wa antumul fuqara. Dan Allah itu maha butnya, ini maha kaya, tidak membutuhkan makhluknya, sedangkan kita para makhluk, kitalah yang butuh kepada Allah. Fakaifa ma'a hadza yakunu lahu walad, sudah demikian bagaimana mungkin Allah punya anak. Hadza min afdalil batil wa asmajihi, ini adalah kebatilan yang paling batil dan paling jeleknya. Wal qunut nau'an, al qunut itu ada dua jenis. Qunutun 'am, yakni qunut yang sifatnya umum. Wa huwa qunutul khalqi kulluhum kullihim, yaitu kunutnya seluruh makhluk, ini ketundukan seluruh makhluk tahta kadwiril khaliq, di bawah pengaturan Allah. Tidak ada satupun yang lepas, benda mati ataupun benda hidupnya, dari kalangan jin, malaikat, nabi, maupun dari kalangan ternak, batu, tumbuhan, nah, semuanya mereka tunduk, enggak bisa keluar ya dari aturan-aturan Allah. Dan nah, kalau dia berat, kalau misalnya diperintahkan Allah jatuh, jatuh batu itu. Memang itu ketentuan yang Allah buat terhadap mereka. Nah, api yang membakar, nah, itu juga ketentuan dari Allah. Nah, maafun. Kalau Allah cabut, maka dia tidak berfungsi. Seperti yang terjadi pada Nabi Ibrahim. Wa khasun, kunutun khas, wa huwa kunutun ibadah. Kunut yang bermakna ibadah ini termasuk dalam ibadah. Nah, kunut ibadah ini kunutnya orang-orang yang taat kepada Allah. Wa qumu lillahi qanitin, seperti dalam ayat tersebut. Fa naul awal kama fi hadhil ayah, wa naul tsani kama fi qoulihi ta'ala wa qumu lillahi qanitin. Kunut ibadah, dan itu termasuk diantara nam yani apa? Nah, di bagian utama ini salat ya, pembahasan dalam salat yang dikatakan oleh Rasulullah SAW atau dalam riwayat disebutkan afdalus shalah tulul qunut, yakni tulul qiyam, yang paling panjang, nah yakni yang paling lama berdirinya, baca ayat ya. Nah ya, ini tapi ini disesuaikan apa di yang di, kalau dia sendirian ya, kalau dia sendirian mau seberapa sampai mungkin dua rakaat cuma dapatnya dari dia bangun jam 1 malam sampai jam 3:30 baru dapat 2 rakaat. Enggak masalah. Itu yang utama buat dia. Nah, kemudian dia tutup. Nah. Qala rahimahullah, thumma qala badi'us samawati wal ardh. Kemudian Allah menerangkan pula tentang keadaan dirinya, yaitu Maha Pencipta langit-langit dan bumi. Dari sini mereka sebagian ulama menjadikan apa kata-kata badinya itu salah satu diantara asmaul husna. Nah, walaupun yang ini ulama yang lain tidak memasukkannya, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin tidak memasukkan nama ini dalam daftar yang dia teliti dari Al-Quran. Tidak ada badinya. Qala rahimahullah, ai khaliquhuma, ini pencipta keduanya, ala wajhin qad atqanahuma, dalam bentuk yang Allah mengokohkan keduanya, wa ahsanahuma, memperindahnya, ala ghairi mithalin sabiq, tanpa ada contoh sebelumnya. Wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun, dan kalau Allah menetapkan satu urusan, dia hanya cukup mengatakan kun, maka jadilah apa yang dikehendaki oleh Allah. Dan itu jauh lebih cepat dari kedipan mata. Ya, kalam khil basar au aqrab. Bahkan bisa jadi lebih cepat. Fala yasta'sa alaihi, enggak tidak bisa ditentang, tidak mungkin bisa diselisihi. Wala yamtani'u minhu, dan tidak mungkin menolak ketentuan-ketentuan Allah tersebut. Kalau Allah menyatakan jadi, maka jadi. Apa yang Allah kehendaki pasti akan terlaksana. Nah, tinggal orang-orang yang beriman kepada Allah dan bahwa Allah Maha Kuasa dalam hal yang seperti ini, akan semakin kuat dia bersandar kepada Allah. Tidak akan bertumpu menggantungkan hatinya kepada sebab, karena bagaimanapun hebatnya sebab itu dia perhitungkan, itu semua diatur oleh Allah. Sebab itu Allah yang menciptakannya, dan akibat dari sebab tersebut Allah pula yang menciptakannya. Hubungannya Allah pula yang membuat hubungan tersebut. Sehingga ini mereka yang beriman kepada ketentuan seperti ini akan mudah lapang hatinya, semangat dia untuk menjalankan sebab tersebut, tapi tidak bertumpu kepada sebab dan tidak mudah membuat dia putus asa. Ini Allah Subhanahu wa taala yang kuasanya sangat luas. Wallahu a'lam bissawab. Nah, mungkin yang bisa kita baca, insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan lain. Subhanakallah.